بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita lanjutkan pelajaran Sahih Al-Bukhari bab Umurul Iman. Bab yang ketiga dari Kitabul Iman, bab Umurul Iman. Perkara-perkara iman, artinya yang termasuk dari keimanan, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, ucapan yang termasuk dari iman. Seperti yang kita ketahui pada kesempatan yang lalu bahwa iman itu qaulun wa amal. Qaulun wa fi'l. Qaulul qalbi wal lisan. Wa fi'lu al qalbi wal lisani wal jawarih. Fi'lul qalbi wal lisani wal jawarih. Kemarin kita sebutkan bahwa al-iman qaulun wa fi'lun. Ya, qaulun wa fi'lun. Qaulul qalbi wal lisan wa fi'lul qalbi wal lisan wal jawarih. Ya, siapa yang bisa ulangi? Al-iman apa? Antum? Qaulun wa fi'lun. Qaulun terdiri dari apa? Imran. Qaulul qalbi wal lisan. Fi'lun. Ya. Siapa? Nafis. Fi'lun terdiri dari fi'lul qalbi wal lisan wal jawarih. Baik. Nah, setelah kita ketahui bahwa iman terdiri dari hal-hal tersebut, sekarang Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan umurul iman, perkara-perkara iman yang itu sebagai contoh dari hal-hal yang termasuk iman. Perincian dari yang sebelumnya. Qala bab umuril iman. Wa qawlallahi ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب bukanlah البر kebaikan adalah antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kalian sekedar menghadapkan wajah kalian ke arah masyriq atau maghrib. Masyriq yakni timur, maghrib yakni apa? Barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu man amana billah, seorang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal malaikah, kepada para malaikatnya, wal kitab, kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Wa atal mala, dan memberikan harta, ala hubbihi, walaupun dia suka dengan harta itu, senang dengannya, dzawil qurba, kepada kerabat-kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, kepada anak jalanan, maksudnya bukan anak jalanan sekarang ya, musafir. Ibnu sabil yakni istilah yang maknanya musafir. Wal masakin, wasailin, orang-orang yang meminta, wafir riqab, budak-budak, wa aqamas salata, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janji, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar dalam kesulitan, wadarra, ya al ba'sa wadarra yani kesulitan, kesusahan, bencana, darra, wahinal ba'as, dan hinal ba'as, Allahu'alam ini tafsirannya, ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang sadaku, orang-orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Baik. Nah ini seperti antum perhatikan contoh-contoh dari amal bir, amal kebaikan. Semuanya termasuk daripada iman. Dari mulai man amana billah, beriman kepada Allah. Ini ya mencakup tentunya yang paling inti amal qalb, ya tasdik, ya wal yaqin. Yang itu adalah qaulul qalbi. Ya, beriman kepada Allah, ikrar, menetapkan, meyakini. Beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. Yang ini kemudian termasuk disebut dengan rukun-rukun apa? Iman. Di samping iman dengan takdir juga termasuk seperti dalam hadis. Kemudian atal mala, memberi harta. Ini amal jawarih. Walaupun dia suka dengan harta itu, tapi tetap memberi kepada orang-orang. Memberi kepada dzawil qurba, karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, para musafirin, wasailina fir riqab, memberi kepada orang yang meminta, orang-orang yang termasuk fir riqab, budak-budak. Nah, semua dalam bentuk memberi harta. Ini adalah bagian daripada iman, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian aqamas shalah, menunaikan zakat. Ini di sini ada amal jawarih, ada amal apa? Lisan, ya kan? Ada amal jawarih, ada amal lisan, dan juga termasuk amal qalb karena meyakini wajibnya salat. Begitu pula zakat. Di situ ada amal jawarih, ibadah dengan harta. Al-mufuna bi'ahdihim juga termasuk amal jawarih, menunaikan janji-janji yang dinyatakan olehnya. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, termasuk daripada iman adalah as-sabr, sabar. Dan sabar ini termasuk amal apa? Al-qalb. Ini termasuk amal al-qalb. Intinya di situ amal qalb, walaupun juga nanti berkembang ke amal jawarih, tapi yang inti adalah qalb. Karena sabar adalah apa? Menerima, ya, menerima apa yang Allah Azza wa Jal tetapkan, dan mengetahui semua dari Allah Azza wa Jal, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, ada amal qalb dan ada amal jawarih. Baik. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan wa qauluhu qad aflahal mu'minun al-ayah. Nah, beliau mengisyaratkan awal-awal pada surat Al-Mu'minun. Ya. Pada surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam solatnya khusyuk, berarti termasuk daripada amal keimanan adalah solat dan khusyuk dalam solat. Khusyuk itu sudah ibadah tersendiri, solatnya ibadah tersendiri. Walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun, termasuk dari keimanan adalah 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang lagwi, ya, hal yang sia-sia. Jika dia melakukannya dengan niat yang baik, taat kepada Allah, maka meninggalkan yang sia-sia termasuk dari iman. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang menunaikan zakat. Jadi zakat, ya, ketika ditunaikan ta'atan lillah, karena taat kepada Allah, ini juga termasuk amal iman yang besar, sifat-sifat mukminin melakukannya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka, tidak melakukan zina, meninggalkan zina ta'atan lillah, karena taat kepada Allah, bukan karena hal yang lain, tapi karena taat kepada Allah, maka ini juga bagian daripada iman. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali mereka melakukannya terhadap istri dan budak mereka, maka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara adzalika fa ulaika humul adun, orang yang mencari selain itu maka mereka orang yang melampaui batas. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanat dan janji-janji mereka, ya, memperhatikan, yakni maksudnya menunaikannya tentunya, amanat-amanat disampaikan, janji-janji dipenuhi. Ini termasuk amal jawarih. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini adalah semua bagian daripada iman. Ini contoh-contoh amal iman, amalan-amalan keimanan itu semua. Nah, makanya dari situ, setelah itu Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan apa? Hadis. Nah, yang menunjukkan khisalul iman, umurul iman. Qala rahimahullah, sebelumnya wahin al-ba'as yani al-qital, ya, al-ba'as sabar ketika peperangan. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi, ya, Abdullah bin Muhammad, ini banyak yang namanya Abdullah bin Muhammad. Yang di sini wallahu alam maksudnya adalah Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi. Al-Musnadi disebut al-Musnadi karena beliau suka mencari hadis-hadis yang musnad, sampai menjadi julukan beliau al-Musnadi, al-Ju'fi al-Musnadi. Sama dengan Al-Bukhari, al-Ju'fi juga, ini syekhnya juga al-Ju'fi. Kalau Al-Bukhari, al-Ju'fi maulahu. Siqatun hafid, siqatun hafid, terpercaya dan hafid, penghafal hadis. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Tirmidhi, Yang meriwayatkan hadisnya adalah Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Ya. Kalau kita baca Sunan An-Nasa'i, apa kita akan mendapatkan rawi ini? Fauzan? Tidak. Kalau kita baca Sunan Ibnu Majah, apa kita akan mendapatkan rawi ini? Muhammad Muadzin? Enggak akan dapat. Karena ini hanya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sunan Tirmidzi. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Tirmidzi. Qala haddatsana Abu Amir Al-Aqdi. Haddatsana Abu Amir Al-Aqdi. Abu Amir ini kunyah apa isim? Ini namanya apa? Yang diawali dengan Abu. Ya, siapa itu? Sahib Nazarah Mithli. Kunyah apa nama? Abu. Kunyah, ya. Kalau yang diawali dengan Abu itu namanya kunyah. Abu Amir. Terus namanya siapa kalau ini kunyah? Namanya Abdul Malik bin Amr. Namanya Abdul Malik bin Amr. Derajatnya thiqatun. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Yani ashabul kutub as-sittah. Ya. Kalau kita baca Sahih Muslim, apa kita akan mendapati di sana Abu Amir Al-Aqdi? Napa? Ya. Kalau kita baca Sunan Abu Dawud, ya, apa kita akan mendapati nama ini di sana? Siapa yang di belakang? Syamsuddin. Kalau kita baca Sunan Abu Dawud, apa kita akan mendapati nama ini? Abdul Malik bin Amr, Abu Amir Al-Aqdi. Ada enggak dalam Sahih Muslim? Ya, terlewatkan mungkin. Baik, yang di belakang. Jangan dianggap di belakang enggak ditanya, ya. Ya, semua akan ditanya secara acak. Ya, siapa yang di belakang? Banyak. Nah Hariza. Kalau kita baca Sahih Muslim akan mendapati Abu Amir Al-Aqdi apa tidak? Naam. Ya. Begitu. Karena apa? Akhrajalahu Al-Jama'ah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah semuanya meriwayatkan dari atau dalam kitab mereka ada Abu Amir Al-Aqdi. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal At-Taimi maulahum. Sulaiman bin Bilal At-Taimi maulahum. Thiqatun, derajatnya thiqah, terpercaya. Akhrajalahu Al-Jama'ah. Akhrajalahu Al-Jama'ah Ashabul Kutub As-Sittah. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Tadi derajatnya Thiqatun. Thiqatun ini derajat keberapa dari maratib At-Ta'dil? Derajat ta'dil yang keberapa? Jangan lupa Sofani, Muhammad Sofani. Derajat ta'dil yang keberapa? Pertama, apa kedua, apa ketiga, apa keempat? Pertama, enggak. Baik, siapa yang menjawab? Amar. Ketiga, darajah thalithah. Ingat ya, yang pertama adalah apa? As-sahabi, sahabat. Itu derajat ta'dil yang pertama. Yang kedua, ma'kurrira, yang didobel. Ya, thiqatun thiqah, dua kali. Atau thiqatun thabtun, atau thiqatun hafid. Ya, yang seperti itu tingkatan kedua. Yang hanya satu kali itu tingkatan ketiga. Thiqatun saja, thiqah begitu saja, atau thabtun begitu saja, itu tingkatan ketiga. Ya. Baik. Haddatsana Sulaiman bin Bilal At-Taimi maulahum an Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Dinar Al-Madani thiqatun akhraja lahu al-jama'ah ashabul kutub as-sitta an Abi Salih. An Abi Salih, ya, ini kunyahnya siapa? Abu Salih kunyah masmuhu. Nah, dia lebih sering disebut dengan kunyahnya Abu Salih. Abu Salih, ya, lebih sering disebut dengan kunyahnya Abu Salih. Namanya siapa? Namanya Dakwan. Dakwan Az-Zayyat. Az-Zayyat ini lakopnya, ya, julukannya Az-Zayyat. Zay ya mamdudah panjang, kemudian ta. Az-Zayyat Dakwan Abu Salih Az-Zayyat Dakwan. Dakwan namanya. Naam, Az-Zayyat julukannya. Kunyahnya Abu Salih. Kenapa disebut Az-Zayyat? Ya. Kira-kira kenapa Az-Zayyat? Karena Zayyat itu minyak, bahasa Arabnya apa? Zaid. Zayyat ini tukang minyak berarti. Ya. Disebut dengan Az-Zayyat karena beliau sering membawa minyak ke Kufah. Ya, kana yajlibu Az-Zayyat ila Al-Kufah, dagang minyak ke Kufah. Ya. Jadi beliau pedagang, dagang minyak ke Kufah. Rahimahullah. Derajatnya thiqatun thabtun. Derajatnya apa? Thiqatun thabtun. Ha, Luqman. Derajat keberapa itu? Thiqatun thabtun. Kedua. Baik, akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu al-jama'ah. Kita ambil faedah di sini, ternyata para ulama muhaddithin mereka juga bekerja, ya. Di samping mereka muhaddits, mereka juga bekerja. Tapi walaupun bekerja sebagai penjual minyak, coba derajatnya antum lihat. Thiqatun thabtun. Ya, bukan karena masyghul dengan kerjaan jadi dhaif. Akhirnya pelajarannya kacau karena masyghul dengan sesuatu yang lain. Ya, artinya di sini perlu seseorang tetap perhatian dengan pelajaran dan dengan yakni ma'isha. Ya. Nah, beliau salah satunya sebagai contoh yang seperti itu. Zayyat dan beliau thiqatun thabtun. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini seingat saya hadis pertama dari hadis Abu Hurairah, ya. Sebelumnya ada hadis Abu Hurairah? Tidak ada, ya. Nah, jadi ini hadis pertama dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Naam. Hadis pertama dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Siapa nama Abu Hurairah? Yang masyhur, ya, di belakangan, yakni beliau namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi ini kabilah di Yaman, kabilah Daus. Ini kabilah dari Yaman. Ad-Dausi, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Nah, ini yang masyhur belakangan, ya. Sebetulnya nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperselisihkan. Beliau lebih dikenal dengan kunyah, masyhurun bi kunyatih. Lebih dikenal dengan apa? Kunyah, masyhurun bi kunyatih. Sementara namanya khilaf di antara ulama sampai kira-kira berapa? Sampai 30 pendapat lebih. Ya. Memperselisihkan namanya Abu Hurairah siapa dan nama bapaknya siapa. Sampai 30 pendapat lebih. Ya. Wallahu a'lam, yang jelas namanya siapa kita pastinya tidak tahu, tapi yang masyhur belakangan sering disebut adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Dan beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan paling banyak meriwayatkan hadis alal itlaq, secara mutlak. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meriwayatkan hadis bukan artinya sekedar mendengar, ya. Kalau mendengar ya sahabat yang lain mendengar, tapi mendengar kemudian menyampaikan, ya. Nah, ini meriwayatkan. Tahammul wal ada. Yang paling banyak secara mutlak meriwayatkan hadis adalah siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr. Ya, kemarin waktu itu kita sebutkan ada berapa sahabat yang masyhur bi apa? Al-iktsar minar riwayah. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Ada berapa? Pengusaha? 5. Ya. Siapa aja? 6. Tambah 1. Siapa? Kalun? 7. Ya. 7 sahabat. Kita sebutkan siapa salah satunya? Kalun? Selain Abu Hurairah, Yalih ibn Umar. Abu Hurairah ta Yalih ibn Umar. Wa Anasun wal Bahru kal Khudriyyi. Naam, Jabirun zaujatun Nabi. Ya. Mungkin masih ingat antum, dihafalkan ya, kita sebutkan satu bait atau dua bait yang meringkas tentang para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Ya. Yang belum nulis mungkin bisa nulis dari yang sudah, ya, yang lama-lama. Ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Zaujatun Nabi. Yang banyak meriwayatkan asar adalah Abu Hurairah pertama. Selanjutnya Ibnu Umar wa Anasun, Anas bin Malik wal Bahru yakni Ibnu Abbas kal Khudri, seperti juga Al Khudri, Abu Sa'id Al Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah Al Ansari, Jabir bin Abdullah bin Haram Al Ansari. Wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi yakni siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya orang Syiah sangat benci kepada Abu Hurairah. Kenapa? Tujuannya bukan Abu Hurairahnya. Mereka ada sangkut pautnya apa dengan Abu Hurairah? Ya, enggak ada sangkut pautnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah sudah meninggal sejak tahun itu. Tapi mereka mencela Abu Hurairah karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Sehingga kalau Abu Hurairah tercela menurut mereka enggak bisa diterima hadisnya. Kalau Abu Hurairah enggak diterima hadisnya, maka sekian banyak hadis hilang. Nah, ini tujuannya Syiah, ya. Ini tujuannya Syiah mencela Abu Hurairah, bukan mencela pribadinya Abu Hurairah, tapi ingin menggugurkan semua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, mau seberapa persen dari Islam yang hilang ketika hadis Abu Hurairah dihilangkan? Sekian banyak ajaran Rasulullah hilang ketika Abu Hurairah dianggap riwayatnya enggak diterima. Ini tujuannya Syiah, ya. Jadi kita harus paham tujuan sesatnya mereka, tujuan busuknya mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Baik, kembali kepada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Artinya al-iman, iman adalah bid'un wa sittuna syu'batan, 60 sekian cabang. Ya, bid'un itu bilangan kurang lebih 1 sampai 10 atau mengikuti yang setelahnya, ya. Ya, ini kurang lebih begitu kita terjemahkan. Bid'un wa sittuna syu'batan, yakni 60 sekian, ya. 60 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan al haya', rasa malu, adalah satu bagian atau satu cabang dari iman. Naam. Tayyib, dan ini hadis yang dalam Sahih Bukhari, ada riwayat-riwayat yang lain, ya, yang lebih lengkap, ya, seperti yang kita hafal, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, ini mungkin ada di hadis yang lain. Wallahu a'lam. Yang di sini dengan ringkas, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, di sini disebutkan bahwa iman 60 sekian cabang. Nah, ini sekali lagi menjelaskan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya bahwa iman terdiri dari qaulun wa fi'il. Qaulun wa fi'il, ucapan dan perbuatan. Di sini disebutkan sampai 60 sekian cabang. Ya. Di riwayat yang lain tentunya ulama membicarakan antara riwayat ini dan riwayat yang lain, yaitu bid'un wa sab'una syu'batan, 70 sekian cabang. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah. Nah, apa saja 60 sekian cabang atau di riwayat lain 70 sekian cabang itu. Nah, banyak sekali kalau diurut, ya. Sebagian ulama berusaha menyebutkan cabang-cabang keimanan sampai jumlah tersebut. Di antaranya yang menyebutkan adalah Ibnu Hibban rahimahullahu taala, ya, satu persatu disebutkan sampai 70 sekian itu. Ya. Dan dinukilkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, sehingga kalau antum mau lebih rinci, bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un, 70 sekian atau 60 sekian cabang itu apa saja, antum bisa lihat dalam Syarah Sahih Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, beliau menukilkan dari sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hibban rahimahullah. Nah, baik. Sementara kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.